له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 19 Sya'ban 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ajaiyati wal Azkar fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ahibati hafizakumullah ta'ala, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-65. Penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan At-tahdhir minal ad'iyah al-muhdatha, peringatan terhadap doa-doa yang diada-adakan. Dari mulai bab ini sampai bab yang ke-70, penulis akan memperingatkan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan dalam berdoa. Di antara kesalahan dalam berdoa adalah berdoa dengan doa yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Berdoa yang yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa-doa yang menyimpang, yaitu doa yang melampaui batas, semena-mena, yang juga tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan at-tahdhir minal ad'iyah al-muhdatha, peringatan terhadap doa-doa yang diada-adakan. تقدم الكلام حول أهمية التقيد بالسنة في الدعاء. Pada bahasan yang lalu sudah dipaparkan tentang urgensi berpegang mengikuti sunnah dalam berdoa. Wa darurati luzumi hadil Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Dan pentingnya komitmen dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Karena doa ibadah wal ibadah la 'ala al hawa wal ibtida. Hal itu karena doa adalah ibadah. Sedangkan ibadah tidak dibangun di atas tauqif. Sedangkan ibadah dibangun di atas tauqif. Dalam artian di sini wahyu dan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan di atas hawa nafsu dan ibtida. Ini poin yang sangat penting, bahwa doa adalah ibadah. Dan ini sering saya ulang-ulang, doa itu adalah ibadah. Ini poin yang paling penting dalam pembicaraan doa, bahwa doa adalah ibadah. Karena kalau kita meletakkan permasalahan doa bahwa dia adalah ibadah, maka pada saat itu jika doa adalah ibadah, maka berarti doa harus dilengkapi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni, suci, bening. Tidak ada kotoran campuran sedikit pun. Tapi kalau seandainya kemudian syarat yang kedua yaitu mutaba'ah. Mutaba'ah atau ittiba'. Sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka meletakkan bahwa doa itu adalah ibadah sangat-sangat penting. Kemudian kalau sudah kita kenal bahwa doa adalah ibadah, maka karena dia ibadah, dibangun di atas wahyu, baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bukan dibangun di atas hawa nafsu, bukan dibangun di atas ibtida, yaitu mengada-ngada. Kemudian penulis mengatakan, wa sabaqa al-isharatu ila anna as-sunnata qad jaa fiha bayanu ad-du'a'i wa jami'i ma yata'allaqu bihi bayanan wafian syafian. Sudah diisyaratkan pula bahwa dalam sunnah telah disebutkan tentang penjelasan doa serta semua masalah yang berkaitan dengannya secara menyeluruh lagi memuaskan sehingga tak perlu lagi tambahan. La mazida 'alaihi bi dzikri anwa'ihi wa syurutihi. Penjelasan itu meliputi penyebutan jenis-jenis doa dan syarat-syaratnya. Wa adabihi wa awqatihi, adab-adabnya, waktu-waktunya. Wa ghairi dzalika mimma yata'allaqu bih. Dan selain itu dari apa-apa yang berkaitan dengannya. Walihada, oleh karena itu, fa innal mutaakkid 'ala kulli muslimin fi hadzal babil 'adzim an yajtahida fi talabi hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-du'a. Termasuk perkara yang ditekankan bagi setiap muslim adalah dalam masalah yang besar ini hendaknya bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa. Wa an yahrisa ashadda al-hirs 'ala ma'rifati sabilihi fihi ليقتفي آثاره وليسير على نهجه وليلزم طريقته صلوات الله وسلامه عليه. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa, mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengetahui jalannya padanya agar dia dapat menelusurinya, berjalan di atas manhajnya dan komitmen dengan tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam. ini peringatan dari Syekh bahwa karena doa adalah ibadah dan ibadah itu dibangun di atas wahyu dari Allah dan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah belajar bagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu tata caranya, baik itu tempatnya, waktunya, jumlah bilangannya, sebabnya, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan doa, agar doanya benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Intinya kembali kepada menuntut ilmu. Intinya kembali kepada menuntut ilmu, yaitu belajar menimba ilmu bagaimana Rasulullah SAW berdoa. ولا يجوز لمسلم أن يلتزم أدعية راتبة أو مخصصة بأوقات معينة أو بصفات معينة. Tidak diperkenankan bagi muslim untuk komitmen dengan doa-doa rutin atau yang khusus pada waktu-waktu tertentu atau sifat-sifat tertentu. Siwa ma warada min dzalika fi sunnatir rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Selain apa yang diriwayatkan dalam tentang hal itu dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sering kita ucapkan bahwa pengkhususan memerlukan dalil. Pengkhususan waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara memerlukan dalil. Tidak bisa mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Tidak bisa mengkhususkan sesuatu tanpa dalil, harus dengan dalil. Maka tidak ada doa pada waktu-waktu khusus kecuali yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa di tempat-tempat khusus kecuali yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa dalam jumlah bilangan khusus kecuali yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma al-ad'iyah al-'aridhah allati tahsulu min al-muslim bisabab umurin qad ta'ridu lahu falahu an yas'ala Allah ma syaa fi ma la yatanafa ma'a syara. Adapun doa-doa yang sifatnya spontanitas, yaitu yang terjadi pada seseorang muslim karena perkara-perkara tertentu, maka boleh baginya meminta pada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi itu semaunya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi yang menjadi permasalahan adalah berdoa dengan khusus. Baik khusus tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Itu ada 6 pengkhususan. Maka ini memerlukan dalil. Adapun doa-doa umum, seseorang berdoa kepada Allah, maka asal hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa istajaba Allahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salah satu dari 3 pilihan. Ini menunjukkan bahwasanya malam yad'u bi ithmin wa la qati'ati rahim. Selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau untuk memutuskan hubungan rahim. Lihat di situ, doa apa saja dikabulkan kecuali berdoa melakukan dosa atau memutuskan hubungan rahim. Nah, ini yang dilarang. Tetapi yang kita bicarakan tadi adalah pengkhususan. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, sebab. Pengkhususan ini memerlukan dalil. Kemudian penulis mengatakan, walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-adhkar wa da'awat min afdalil ibadat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Syekhul Islam adalah gelar untuk seorang ulama besar dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, zikir-zikir dan doa-doa termasuk ibadah paling utama. Wal ibadat mabnaha 'ala al-ittiba'. Ibadah-ibadah dibangun di atas ittiba', dibangun di atas mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ittiba', mutaba'ah itu sama. Dalilnya sudah saya sebutkan. Surat apa? Dalil ittiba'. Al-Imran ayat 31. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang mengkaji dakwah salaf jangan pernah tidak hafal ayat ini. Ya, jangan pernah tidak hafal ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lihat ayatnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ittiba', ittaba'a yattabi'u, mutaba'ah. Mengikuti. Begitu juga dalam ayat yang lain. Surat apa? Al-An'am. Ayat berapa? 185 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Itu dalil yang sangat tegas tentang wajibnya untuk ittiba'. Al-An'am 153, afwan, 153. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan terpecah belah dari jalan yang satu. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-An'am 153. Dua ayat itu jangan lupa tentang ittiba', mutaba'ah. Karena di situ ada kata-kata fattabi'uni, ikutilah aku. Dalam surat Al-An'am 153, fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalan lurus tersebut. Ibadah-ibadah dibangun di atas ittiba'. Ittiba', mutaba'ah sama. Walaysa li ahadin an yasunna minha ghairal masnun. Tidak boleh bagi seseorang membuat-buat padanya selain apa yang telah disunahkan. Ini enggak boleh ya, membuat-buat sesuatu yang dirutinkan tanpa dalil. Saya pernah di sebuah kampung, orang kampung itu cerita. Jadi setiap ada ustaz atau tuan guru datang, pasti bawa amalan baru. Amalan barunya belum ada dalilnya. Jadi Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Akhirnya yang kena berat siapa? Jamaahnya. Karena setiap kali datang ustaz baru, kasih amalan. Dia diamalkan setelah subuh. Zikir yang dari Rasulullah SAW dibaca, kemudian tambahan. Nanti datang ustaz baru, tambahan lagi. Datang ustaz baru, tambahan lagi. Tambahan lagi. Terus begitu. Karena ada terkenal di tengah masyarakat bahwa apabila ustadz ini bawa amalan, maka itu ilmunya banyak. Bawa amalan yang dirutinkan. Nah, ini banyak sekali di tengah masyarakat, salawat-salawat yang dirutinkan. Pembacaan kasidah-kasidah yang dirutinkan. Pembacaan ratib-ratib yang dirutinkan. Pembacaan dalail-dalail yang dirutinkan. Yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena perutinan itu memerlukan dalil. Ya. Misalkan pembacaan dalil, dalail-dalail. Itu ada bacaan khusus hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Kemudian pembacaan ratib-ratib. Itu ada pembacaannya setiap ini, setiap ini. Kemudian pembacaan qasidah-qasidah. Membacanya setiap malam ini dengan jumlah sekian, maka akan mendapatkan pahala sekian. Ini memerlukan dalil. Tidak bisa tanpa dalil. karena sudah pada tahap pengkhususan. Apabila terjadi pengkhususan, maka harus ada dalil. Man qayyada mutlaqan bila dalilin fahuwa mubtada. Barang siapa yang membatasi sebuah yang mutlak tanpa dalil, maka dia adalah ahli bid'ah. Wa yaj'aluhu ibadatan ratibatan yuwadhibu an-nasu 'alayha. Lalu menjadikan yang dia buat itu sebagai kebiasaan teratur yang rutin dilakukan manusia. Ini mengada-ngada. Kalau dirutinkan dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Meskipun yang dirutinkan disyariatkan. Meskipun yang dirutinkan disyariatkan. Seperti misalkan ucapan astaghfirullah. Disyariatkan istighfarnya. Tapi waktu tertentu, waktu tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, nah ini memerlukan dalil. Bal hadza ibtida'u din ma lam ya'zan bihillah. Lalu bahkan ini adalah pengadaan-pengadaan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diizinkan? Karena yang membuat syariat hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayatnya berbunyi am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pensyariatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 21. Tidak bisa, harus dengan dalil. Bi khilafi ma yad'u bihi al-mar'u ahyanan min ghairi an yaj'alahu sunnatan. Berbeda dengan orang doa yang sesekali diucapkan oleh seseorang dan tidak dijadikannya sebagai sunnah, yaitu suatu ketetapan. Nah, ini enggak apa-apa kalau seandainya dia sesekali baca ini, baca ini. Contoh misalkan seseorang dulu ada amalan. Sebagian orang itu diramal dalam tanda kutip. Dan setelah diramal, surat yang cocok untuk sisi fulan adalah surat tertentu dalam ayat Al-Quran. Misalkan, Mas Rahman, Mas Rahman ini tanggal lahirnya sekian. Kelahirannya di sini. Sifatnya ini. Maka surat yang cocok untuk beliau adalah surat Yusuf. Untuk kena nisa aja. Biar kedua ini juga. Sama aja kayak ulun sudah. Terima nasib aja kita. Ya. Nah, surat Yusuf. Nah, ini diamalkan. Kenapa diamalkan surat Yusufnya? Karena di dalam surat Yusuf ada poin-poin diri Mas Aman dalam surat tersebut. Dan alhamdulillah tidak diramal surat Al-Baqarah. Sapi. Ya. Nah, itu tidak boleh. Pengkhususan itu saya masih ingat. Saya debat dengan orang yang melakukan itu di Madinah. Di sebuah hotel. Sampai beliau akhirnya mengatakan, antum ini terlalu tekstual. Segala-segala ada ayat, segala-segala ada hadis. Saya bilang, iya, memang seperti itu beragama. Kalau Anda menentukan sebuah surat untuk seseorang, maka harus ada dalilnya. Sedangkan Al-Quran adalah bacaan seorang muslim dari Al-Fatihahnya sampai An-Nas. Mana dalilnya? Bahwasanya si fulan suratnya surat Yusuf, si fulan suratnya surat Al-Baqarah, si fulan suratnya surat Al-Lahab. Ya. Dan kemudian dari mana tahu bahwasanya si fulan ini cocoknya surat ini, si fulan ini cocoknya surat ini? Dia berdalil, bukankah tukang emas tahu mana emas yang asli, mana emas yang imitasi? Jangan disamakan ibadah dengan perkara duniawi. Jadi pengkhususan harus memerlukan dalil. Itu kaedah di dalam beragama. Dan itu yang kadang-kadang berbedanya kita dengan seorang dengan kaum muslimin yang mereka itu mengkhususkan sesuatu dengan dalil, yang penting ini ada dalilnya secara umum. Betul, ada dalilnya secara umum. Kita diperintahkan untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalil umum. Tapi ketika dikhususkan, memerlukan dalil yang khusus. Itu yang kadang kita berbeda dengan sebagian pendapat kaum muslimin yang melaksanakan ibadah-ibadah khusus yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Seperti yang saya ungkap tadi, pembacaan-pembacaan ratib, pembacaan-pembacaan dalail, pembacaan-pembacaan qasidah. Qasidah. Pembacaan qasidah. Yang qasidah itu dibuat setelah Nabi Muhammad SAW wafat jauh 1000 tahun. Diwajibkan atau dirutinkan membacanya sekian kali pada malam Jumat. Kalau sudah sampai sejumlah sekian, maka akan berpahala sekian. Ini memerlukan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qasidahnya kan baik. Kita tidak mempermasalahkan qasidah. Isinya baik atau tidak. Kita mempermasalahkan perutinannya yang memerlukan dalil. Apalagi kalau sananya di dalam qasidahnya buruk. Terdapat kesyirikan. Maka ini yang menjadikan akhirnya seseorang tidak boleh mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Ya, tidak boleh mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Karena di dalam agama Islam ada pengkhususan-pengkhususan. Maka ikutilah pengkhususan-pengkhususan itu saja. Dan jangan membuat pengkhususan-pengkhususan yang baru. Ini yang paling banyak terjadi perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah lainnya. Dakwah salafiyah berusaha sangat murni. Apa yang dikhususkan, ikut dikhususkan. Apa yang tidak dikhususkan, maka biarkan dia pada keumumannya. Biarkan dia pada keumumannya. Kalau seandainya yang umum itu ada pengkhususannya, niscaya pasti diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kadang-kadang pengkhususannya ya keliru. Bukan bacaan syariat. Contoh misalkan. Ada seorang anak di dalam kamar mandi. Ini apalagi pengkhususannya keliru. Jadi pengkhususannya sudah bermasalah, yang dikhususkan pun keliru. Bukan bacaan atau zikir syariat. Contoh. Misalkan ada seorang anak di kamar mandi bersenandung tala'al badru 'alaina, lagi mandi keluar tempeleng abahnya, pak kenapa ikam baca Quran di kamar mandi? Menangis anaknya terdengar sama ibunya, kenapa bertempeleng anak ini? Anak ikam nih baca Quran di kamar mandi. Apa yang dia baca? Tala'al badru. Jar mamanya, itu bukan Quran bauntungai. Itu salawat tala'al badru. Itu pun bukan salawat. Tetapi itu kasidah untuk menyambut seseorang yang datang dari jauh. Bukan salawat. Kemudian menangislah sang suami. Kenapa? Kenapa menangis? Kata sang istri, berarti selama ini aku salah. Aku selama 30 tahun setelah Al-Fatihah baca itu terus. Dia kira itu Al-Quran. Setelah itu mamanya menangis, si bini menangis. Kenapa menangis? Jadi suami. Karena berarti 30 tahun aku dibungulikan. Ini pada ikhwan, ini lihat kebodohan. Ya. Contoh yang paling nyata juga, Dinus Salam. Lagu, itu nyanyian lagu. Bukan solawatan. Bukan hatta qasidah, bukan. Itu nyanyian. Yang awalnya, gitu. Ya. Ada orang buang air besar, menyanyikan lagu itu. Di luar, oi oi oi, jangan berselawat. Di dalam kamar mandi, padahal itu bukan selawat. Ini, sudah dikhususkan, dikhususkan, dan pengkhususannya salah. Dan saya ingatkan tahun ke yang lalu, bahwasanya Ramadan tahun yang lalu, tercemar Al-Quran kita dengan lagu tersebut. Saya sering mengatakan Ramadan tahun yang lalu itu adalah lagu kebangsaan Ramadan tahun lalu, lagu Dinus Salam. Entah tahun ini apa. Kemana-mana masuk, pasti lagu itu di setel. Di Alfamart masuk, lagu itu di setel. Di Indomaret masuk, lagu itu di setel. Di supermarket yang lain masuk, lagu itu di setel. Ya. Sampai nang suaranya kede bagus, penumpat-numpat jaya. Padahal bukan sholawat, bukan zikir, bukan tasbih, bukan apa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengkhususan memerlukan dalil. Walihada najidu anna sahabah radhiyallahu anhum badaru ila inkari takhsisi hayatin muayyanah للأذكار والأدعية أو أوقات معينة. Nah ini sekarang kita ngambil dalil bahwa pengkhususan memerlukan mutaba'ah, memerlukan ittiba'. Oleh karena itu kita dapati para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersegera mengingkari pengkhususan bentuk-bentuk tertentu bagi zikir-zikir dan doa-doa atau menentukan waktu-waktu khusus. Au nahwi dzalik mimma la yarid bihi syara, atau yang seperti itu, maksudnya doa-doa yang lain selama tidak disebutkan oleh syariat. Walam tasbut bihi sunnah, dan tidak terdapat dalam sunnah. Wa min dzalikum, contohnya sekarang pengkhususan yang memerlukan dalil, di antaranya hal itu adalah ingkaru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ala ulaikan nafar alladzina tahallaqu fil masjid. Di antara hal itu pengingkaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atas mereka yang duduk-duduk berkelompok-berkelompok dalam masjid. Wa fi aydihim hasan yusabbihuna biha. Dan di tangan-tangan mereka terdapat kerikil-kerikil untuk bertasbih. Wa yuhallilun wa yukabbirun bi tariqatin muhdatsah wa sifatin mubtada'ah. Untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir dengan cara baru dan sifat yang diada-adakan. Di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang tasbih dari kerikil. Ulama kontemporer sekelas Imam Abdul Aziz bin Abdul Rahman ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tasbih hukumnya mubah, tidak sunnah, tidak juga wajib. Tetapi mubah, bagi siapa yang ingin memakainya dipersilahkan. Dengan catatan bukan untuk jimat ataupun bukan untuk hal-hal yang diharamkan. Akan tetapi beliau juga mengatakan lebih utama memakai berzikir memakai ruas jari jemari tangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Hunna mustantaqat." Mereka nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruas jari jemari tangan. Dan Rasulullah SAW belum pernah memakai tasbih. Belum pernah memakai tasbih. Kemudian lihat sekarang, di tangan-tangan mereka terdapat kerikil untuk bertasbih, bertahlil. Tasbih artinya subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Dengan cara baru yang dan sifat yang diada-adakan. Belum pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabadarahum bil inkar. Maka beliau bersegera mengingkari mereka. Wa nahahum an dzalika ashaddan nahi, dan melarangnya dengan larangan yang keras. Wa bayyana lahum khuturata dzalika wa su'a maghabbatihi alaihim. Lalu beliau menjelaskan hal bahayanya hal itu dan serta dampak buruknya bagi mereka. Rawal Imam Ad-Darimi rahimahullah bi isnadin jayyid. Imam Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang jayyid. An Amr bin Salamah Al-Hamadani. Dari Amr bin Salamah Al-Hamadani beliau berkata, "Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin qabla salatil ghadah." Kami biasa duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh. Subhanallah. Jadi ulama diduduk pintu rumahnya, para murid-muridnya duduk di depan rumah gurunya sebelum salat subuh. Ya, ini menunjukkan giatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk menuntut ilmu agama. Dan menunjukkan bahwasanya mereka sangat erat dengan gurunya. Fa idza kharajna masyayna ma'ahu ila al-masjid. Apabila beliau keluar, maka kami berjalan bersamanya menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Lalu datanglah Abu Musa al-Ash'ari kepada kami. Faqala, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Dan berkata, apakah Abu Abdurrahman telah keluar kepada kalian? Maksudnya dari rumah. Qulna la. Kami berkata, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Beliau pun duduk bersama kami sampai beliau Abdullah keluar. Nah, ini menunjukkan Abu Musa al-Ash'ari termasuk ulama para sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi di sana ada yang lebih alim. Ini menunjukkan bahwasanya di tengah manusia kita harus paham bahwa fauqa kulli dzii 'ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu, Itu sudah sunnatullahil fil kaun, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia. Tidak bisa dibuat-buat. Begitu juga tingkat kemasyhuran, tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain atau oleh orang lain, ini tidak bisa dibuat-buat. Ya. Kita saja di tengah al-ustaz, di tengah para pendakwah salafiyin sudah memaklumi bersama bahwasanya Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala, apabila mengadakan kajian, maka yang hadir banyak. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dan tidak boleh iri kita. Itu adalah pembukaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Di mana-mana beliau ngisi. Mungkin karena keikhlasan beliau, karena kelembutan beliau, maka banyak yang menyukai kajian-kajian beliau, terutama emak-emak. Ya. Maka tidak bisa itu kita pungkiri atau kita, itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu, ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah. Maka terima saja. Kemudian falamma kharaj, ketika beliau telah keluar, qulna ilaihi jami'an, maka kami semua berdiri kepadanya. Kemudian faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khairan. Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan penghormatan Abu Musa al-Ash'ari kepada Abdullah bin Mas'ud. Tidak menyebut nama, tetapi kunyah. Dan orang-orang yang tahu untuk menghormati seseorang, niscaya beliau memanggil dengan kunyah. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh tadi aku melihat di masjid satu perkara yang aku ingkari. Lihat di sini beliau mengingkarinya. Karena belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Namun aku tidak melihat dengan segala pujian bagi Allah kecuali kebaikan. Tapi kayaknya itu baik, gitu loh. Aku ingkari karena belum pernah terjadi, tapi itu baik. Ini perkataan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, "Ma huwa? Apa itu?" kata Abdullah bin Mas'ud. Faqala in 'ishta fasatarahu. Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Jika engkau masih hidup, niscaya akan melihatnya." Maksudnya kalau engkau sampai masjid, engkau akan melihatnya. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah. Lalu aku melihat di masjid ada kaum duduk di berkelompok-kelompok menunggu sholat. Jadi dikerjakan sebelum sholat. Ya, dikerjakan sebelum sholat. Atau dikerjakan setelah sholat fardu. Fi kulli halqatin rajul. Pada setiap kelompok ada seorang lelaki. Wa fi aidihim hasan. Dan di tangan-tangan mereka terdapat kerikil. Fayaqulu kabbiru mi'ah. Fayukabbiruna mi'ah. Ada seorang laki-laki. Dan di tangan-tangan mereka terdapat kerikil. Laki-laki itu berkata, bertakbirlah 100 kali. Mereka pun bertakbir 100 kali. Jadi ada yang mimpin gitu. Di setiap orang, ada kelompoknya masing-masing. Sana kelompok, sana kelompok, sana kelompok. Setiap orang ada yang mimpin. Kemudian setiap orang mengucapkan, Subhanallah, maka diikuti oleh kelompoknya itu. Subhanallah, Subhanallah. Di sini, Allahu Akbar diikuti. Di sini, La ilaha illallah diikuti. Terus seperti itu. Kemudian laki-laki itu berkata, bertasbihlah 100 kali. Sabbihu mi'ah. Ya. Hallilu mi'ah. Fayuhalliluna mi'ah. Lalu mereka bertasbih 100 kali. Beliau berkata kepada mereka, apa yang engkau katakan kepada mereka? Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau katakan kepada mereka? Maqultulahum syai'an intidhara ra'ik. Abu Musa al-Ash'ari berkata, aku tidak mengatakan apa-apa karena menunggu pendapat engkau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semuanya dikembalikan kepada ahli ilmu. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Nunggu ahli ilmunya. Qala, afala amartahum an ya'uddu sayyiatim wa dhabinta lahum an la yudai'u min hasanatihim syai'. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka, dan engkau jamin bagi mereka untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan mereka sedikitpun. Ini yang dikatakan Allah Abdullah bin Mas'ud, bahwa perbuatan itu keliru. Mengkhususkan sesuatu yang belum pernah dikhususkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa engkau tidak katakan kepada mereka, hitung dosa-dosa kalian. Aku jamin kesalahan, aku jamin kebaikan-kebaikan tidak kalian tidak akan hilang daripada kalian mengerjakan seperti ini. Itu maksudnya. Tsumma madha wa madhaina ma'ah. Kemudian beliau berangkat dan kami berangkat bersamanya. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Kemudian hingga beliau mendatangi salah satu kelompok tersebut. Fa waqafa 'alaihim. Beliau berdiri pada mereka. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendatangi kelompok-kelompok tersebut. Ya. Faqala, "Ma hadha alladhi araakum tasna'un?" Maka beliau berkata, "Apa yang aku lihat kalian kerjakan ini? Apa yang aku lihat kalian kerjakan ini?" Maksudnya kalian mengerjakan apa ini? Yang seperti yang aku lihat ini. Apa yang kalian kerjakan? Kemudian orang-orang itu menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih." Wahai Abu Abdurrahman, kerikil yang kami gunakan menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Penghitungan dengan cara menghitungnya dengan kerikil. Ini pengkhususan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun an la yudhi'a min hasanatikum syai'." Yang artinya, hitunglah keburukan-keburukan kalian. Maka aku menjamin tidak akan tersia-siakan sesuatu dari kebaikan-kebaikan kalian. Sebagaimana yang sudah beliau sebutkan. Waihakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'a halakatikum. Alangkah cepat binasanya kalian. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Mereka itu sahabat-sahabat Nabi kalian masih banyak. Kemudian wa hadhi thiyabuhu lam tabla, dan ini bajunya belum hancur. Wa aniyatu lam tuksar, bejana-bejananya belum pecah. Walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu babid dalalah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, apakah kamu berada dalam satu millah, yaitu satu agama yang lebih lurus petunjuknya daripada millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian membuka pintu kesesatan? Jadi gini, kata Abdullah bin Mas'ud, kalian cuma punya dua dengan perbuatan kalian ini. Kalian beragama, beramal yang lebih baik dari agamanya dan amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ini satu. Dan yang perlu diperhatikan di sini, tidak ada seorang sahabat pun yang ikut duduk-duduk di situ. Karena mereka tahu itu belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya bisa saja terjadi perbuatan bid'ah di tengah-tengah ketika sahabat masih hidup. Makanya ditentang keras oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengatakan, "Ma'asrahala ketika cepatnya kalian binasa." Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fahmus salaf, pemahaman para sahabat. Kalau apa yang kalian kerjakan ini benar, niscaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu akan mengikutinya, akan mengerjakannya dahulu sebelum kalian. Ini menunjukkan memahami agama berdasarkan pemahaman para sahabat. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millati, ini sudah. Lalu mereka menjawab, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa alkhair. Nah, ini dia. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Ini kan sering yang disampaikan oleh para pelaku bid'ah. Ya, ini kan baik. Kenapa dilarang? Semestinya yang dilarang itu yang minum minuman keras, yang judi, yang dangdutan koplo, itu yang dilarang tuh. Kita ini kan sedang tahlilan, sedang selawatan, ini kan baik. Ya, contoh misalkan daripada main petasan pada malam tahun baru, atau daripada pacar-pacaran pada tahun baru, mendingan kita berzikir bersama. Bahkan zikirnya event nasional lagi, Istiqlal. Ini mengkhususkan ibadah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan itu akhirnya bukan agama dalil, agama daripada, mendingan. Nah, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridinil khair lam yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Jadi tidak diperlukan, tidak cukup hanya dengan niat baik. Harus dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, "Fata'ammal kaifa ankara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ala ashabil halaqat haula." Cermatilah bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang yang berkelompok-kelompok itu. "Ma'annahum fi halqati dzikr wa majlis ibadah lamma kana dzikruhum lillah." Padahal mereka berada dalam lingkaran zikir dan majlis ibadah. Akan tetapi ketika zikir dan peribadatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'abuduhum lahu bighairil waridil mashru, wa fi hadha dalalatun ala annahu laysa al-ibrah fil ibadah wa du'a wa zikir kathratu wa innama al-ibrah fi muwafaqatihi li sunnah. Tidak berada di atas cara disebutkan dalam syariat, maka beliau pun mengingkarinya. Dalam hal ini terdapat petunjuk bahwa yang dijadikan pegangan dalam hal ibadah, doa, dan zikir bukanlah banyaknya, akan tetapi patokannya adalah kesesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya kalau bid'ah itu sulit-sulit, Pak. Itu ya, biasanya bid'ah itu amalannya sulit-sulit, zikir sambil berputar-putar. Ada kan tuh zikirnya orang sufi putar-putar. Itu namanya dalam bahasa ahli tasawuf al-wajd, al-wajd. Artinya dia menyatukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. makanya berputar sehingga hilang pikirannya, hilang keakuannya menurut mereka. Sulit-sulit. Ya, zikir sambil lompat-lompat. Seperti anak kecil sampai kesurupan. Tidak pernah Rasulullah SAW mengerjakannya seperti itu. Saya pernah waktu itu di Muzdalifah. Sunnah Rasulullah SAW sampai Muzdalifah, sholat maghrib, 3 rakaat. Sholat isya, 2 rakaat. Habis itu istirahat. Sampai sebelum subuh. Sebelum subuh sholat witir, kemudian sholat subuh. Begitu ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada zikir lain. Maka ada, saya pernah melihat orang di Muzdalifah, zikir. Lama, zikirnya berhantak-hantak. Dalam hati saya, mudah-mudahan sidin ba'ampih lakas. Karena kalau itu belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, sudah letih semalaman suntuk. Dan benar itu dikerjakan semalaman suntuk. Ini yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya dalam ibadah perlu diperhatikan bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tetapi apakah sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ini yang disebutkan oleh para sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berluas-luas tetapi perbuatan bid'ah. Ya. Berzikir jingkrak-jingkrak. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti anak kecil. Ya, zikirnya seperti anak kecil. Dan itu ajaran yang masuk ke dalam ajaran Islam. Amalan yang masuk baru ke dalam ajaran Islam. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan perkataan beliau tadi, bahwasanya yang paling utama adalah bukan banyaknya, kuantitasnya, tetapi kesesuaiannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kama qala Ibnu Mas'udin fi maqamin akhar, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan yang lain, bersikap sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Biasanya perbuatan bid'ah itu terlalu berlebih-lebihan. Biasanya. Ya. Zikirnya berputar-putar, zikirnya jingkrak-jingkrak dan semisalnya. Biasanya seperti itu. Dan akhirnya tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya tidak ada dalam agama Islam zikir khusus untuk si fulan. Doa khusus untuk si fulan belum ada. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Bisa dikerjakan oleh seluruh alam semesta. Maka tidak ada ibadah yang sulit dalam agama Islam yang tidak bisa dikerjakan oleh sebagian orang dari kaum muslimin. Coba pian bayangkan. Kalau kai-kai tuha berzikir putar-putar itu. Sekali putar gen siup sini dah. Ya. Atau zikirnya berjingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Coba pian bayangkan kalau seandainya kai-kai tuha lompat-lompat. Ya. Langsung stroke tuh bang. Nah, ini para ikhwah, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lam yunkir alaihim dzikrahum lillah. Lihat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mengingkari zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya tidak dipermasalahkan. Wa istighaluhum bidzalik, dan sikap menyibukkan diri dengan hal itu. Wa inna ma ankara alaihim mufaraqatum lisunnah fi sifati adaihi wa kaifiyatil qiyami bihi. Hanya saja beliau mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah dalam hal sifat pelaksanaan dan bentuk pengamalannya. Ini menunjukkan bahwa sifat, kemudian tata cara harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna al-alfaz allati kanu yadhkuruna Allah biha alfazus sahihah waradat biha sunnah. Meskipun lafaz-lafaz yang mereka ucapkan dalam zikir kepada Allah adalah lafaz-lafaz yang sahih, disebutkan dalam sunnah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, lafaz-lafaz sunnah. Fa kaifal hal biman taraka sunnah fi dhalika jumlatan wa tafsilan fil alfaz wa fi sifatil ada wa fi ghairi dhalik kal awrat allati yaqra'uha ba'dun nas mimma katabahu ba'du asyyaikh turuq sufiyyah bi siyaghin mukhtalifah wa asalib mutanawwi'ah. Lihat, maka bagaimana keadaan mereka yang meninggalkan sunnah dalam hal itu secara garis besar dan terperinci dalam lafaz-lafaz dan sifat-sifat pelaksanaan maupun selain itu, seperti wirid-wirid yang biasa diucapkan sebagian manusia yang berasal dari sebagian syekh tarikat sufiyah dengan bentuk yang berbeda-beda dan redaksi yang beragam. Maksudnya gini, zikir yang sunnah saja, kalau sifatnya, jumlah bilangannya, kemudian tempatnya, waktunya, jenisnya itu, pengkhususannya tidak ada sunnah, itu termasuk mengada-ngada. Apalagi zikirnya ini tidak sesuai dengan sunnah. Paham maksudnya? Ya. Salawatnya tidak sesuai dengan sunnah, kemudian zikir-zikirnya tidak sesuai dengan sunnah, dikhususkan lagi, dikerjakan dengan tertentu lagi, maka ini memerlukan dalil. Lebih parah lagi kekeliruannya, karena membuat zikir yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, kemudian mengkhususkan dengan pengkhususan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi dua kali kekeliruannya. Kemudian wa asaliba mutanawwi'ah, dan juga redaksi yang beragam. Mimma huwa mutadhamminun li anwa'il batil, di mana ia mengandung beberapa kebatilan serta kesesatan seperti wasunufin minad dalal kat tawassulat asyirkiyah, seperti tawassul yang syirik. Seperti tawassul yang syirik maksudnya yaitu bertawassul menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala seorang yang sudah meninggal. Wa alfadhil bid'iyah, dan lafaz-lafaz yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, shalawat, zikir, tasbih, takbir yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunufin wal adzkaril muhdatsah, dan zikir-zikir yang diada-adakan. Wa yurattibu haula li awradihim wadhaifa muhaddadah. Nah, ini lihat. Lalu mereka menetapkan bagi wirid-wirid tersebut kegiatan-kegiatan tertentu, wasifatin muayyanah, sifat-sifat khusus, wa awqatan tsabitah, dan waktu-waktu tersendiri. Wa hadza kulluhu la raiba min al-ihdath fid din. Semua ini tanpa diragukan lagi termasuk mengada-ngada di dalam agama. Wa min al-mufaraqah li sabili sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan termasuk dari menyelisihi jalan penghulu para nabi dan rasul, yaitu menyelisihi jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isti'adhati anhu bima ahdathahu syuyukhud dalal wa aimmatul batil, dan menyimpang darinya menuju kepada apa yang diadakan oleh para syekh yang sesat dan imam-imam kebatilan. Imam-imam kebatilan. Wa huwa tasyri'un fid din bima lam ya'zan bihi Allah, dan ia adalah pensyariatan dalam agama tentang apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi orang berbuat bid'ah itu salah satu konsekuensi buruknya adalah dia membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati habibakumullah. Thumma tajiduhu ma'a dzalik yu'adzibuna awradahum hadhih. Kemudian engkau mendapati mereka mengagungkan zikir-zikir tersebut. Ini yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi seakan-akan Syekh sekarang menceritakan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Zikir-zikir yang belum ada contohnya, ratib-ratib yang belum ada contohnya, dalail-dalail yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, dijadikan sebagai sebuah pengkultusan terhadap zikir-zikir tersebut. Jadi kalau seandainya Anda ingin mengetahui ini menyimpang dari ahlu sunnah, lihat. Lihat amalannya terhadap ratib-ratib, terhadap dalil-dalil, terhadap maulid-maulid. Kalau seandainya mengerjakan, berarti ahlu sunnah. Kalau tidak mengerjakan, maaf, berarti di ahlu sunnah. Artinya, itu standar pengagungan mereka terhadap dalil tersebut. Nah, ini terbalik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyinggung di sini. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya itu kan dalail, ratib, kemudian maulid-maulid itu kan berasal dari seorang yang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bersanad sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ini keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya mudah. Apa yang Anda maksud sanad? Apa yang Anda maksud bahwa ini amalan mangkul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah amalan tersebut ada sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena yang membawa ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa dalail, membawa ratib, membawa maulid-maulid, membawa kasidah-kasidah ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sanadnya tersendiri. Kalau seandainya itu Anda maksud, berarti ada ibadah yang belum tertera di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab hadis. Dan ini bahaya. Berarti ada amalan yang belum disampaikan kepada seluruh umat Islam. Ya, ini hati-hati. Syubhat yang sering disampaikan tentang mangkul. Artinya, amalan ini langsung dari seorang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dan beliau mendapatkan sanad dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena ini keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita katakan kalau seandainya amalan itu ada, niscaya sudah ada dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin amalan tersebut khusus untuk sebagian orang dan tidak diamalkan oleh sebagian orang. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis mengatakan, وَيُعْلُونَ مِنْ شَأْنِهَا, dan mereka meninggikan urusannya. وَيَرْفَعُونَ مِنْ قَدْرِهَا, dan mengangkat kedudukannya. وَيُقَدِّمُونَ عَلَى الْأَوْرَادِ الصَّحِيحَ, lihat, dan mendahulukannya atas wirid-wirid sahih. Salawat yang paling sahih adalah salat Ibrahim. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu yang datang dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kenapa ada salawat-salawat yang baru, yang lebih masyhur, yang lebih masyhur di tengah kaum muslimin? Mendahulukan daripada wirid-wirid yang sahih. Wal adiyah tsabitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalq wa akmalihim dzikran wa du'an li rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan serta doa-doa yang terbukti berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didahulukan wirid-wirid tersebut, doa-doa tersebut dibandingkan doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan yang paling utama, paling sempurna dalam hal berzikir dan berdoa kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita disunahkan sholat sunnah isyraq setelah sholat subuh berjamaah berzikir sampai matahari terbit sekitar satu tombak. Lalu sholat dua rakaat yang mana akan mendapatkan pahala lebih baik daripada pahala umrah secara sempurna. Pertanyaan, bolehkah kita sholat sunnah tersebut lebih dari dua rakaat? Maka jawabannya boleh. Karena asal hukum sholat sunnah di siang hari diperbolehkan kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Tetapi bukan sholat isyraq lagi yang tambahannya. Yang tambahannya adalah sholat sunnah duha atau sholat sunnah mutlak. Bukan sholat isyraq lagi. Sholat isyraq itu adalah sholat yang dikerjakan yang tadi disebutkan dalam hadis yang sudah disebutkan dalam pertanyaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.